الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله جماعة مسجد الإمام الشافعي بنجرمسين Kalimantan Selatan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Tema yang dimintakan oleh panitia dengan judul Negara Hancur Karena Riba. Negara hancur bukan karena riba saja, banyak penyebabnya. Syiriknya kepada Allah menyebabkan negara hancur juga. Tapi di antaranya, atau bisa lebih bagus judulnya, riba menghancurkan negara. Ya. Bolehkan diperbaiki temanya? Riba menghancurkan negara. Allah sudah memastikan ini. Kata Allah Azza wa Jal, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Bila kalian tidak berhenti dari melakukan riba, maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Maka bila seorang individu yang melakukan riba, dia yang mengumumkan perang secara pribadi. Bila masyarakat yang melakukan perbuatan riba, sekelompok masyarakat inilah yang berarti mengumumkan perang melawan Allah. Bila negara yang melakukan transaksi riba dan membolehkan lembaga-lembaga riba beroperasi, berarti negara ini perang melawan Allah. Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, nanti di hari kiamat Allah berikan pedang kepada pelaku riba. Lawan aku, kata Allah Azza wa Jal. Bila individu, komunitas masyarakat, kelompok masyarakat, sebuah negara bersepakat mereka melakukan riba, berarti bersepakat mereka nanti pegang pedang masing-masing lawan Allah Azza wa Jal. Kira-kira siapa yang pasti kalah? Hah? Siapa yang pasti kalah? Pasti pelaku riba tadi. Gak mungkin Allah yang kalah. Walaupun Allah satu sendirian, ya. Bukankah Allah telah mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ashqa qalbi rajulin wahidin minkum la yanqusu zalika min mulki syai'a. Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hambaku, jikalau kalian manusia seluruhnya dari awal aku ciptakan sampai nanti terakhir, berapa miliar jumlahnya? Ada yang tahu? Pernah ada sensus penduduk dunia dari awal sampai akhir? Baik. Bukan saja kalian wahai manusia, jin sekalian, kata Allah Azza wa Jalla, semuanya berada dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jal seperti maksiatnya orang yang paling durhaka. Siapa manusia yang paling durhaka sepanjang masa? Hah? Fir'aun. Taib. Semuanya seperti Fir'aun semuanya, kata Allah Azza wa Jal, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku dan kerajaanku, kata Allah Azza wa Jal. Karena memang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Siapa yang mau bisa berani melawannya? Dan Allah telah mengatakan, "Was-samawati matwiyatun bi yamini, al-ardu qabdatuhu yawmal qiyamah." Bumi ini dengan seluruh isinya dalam genggaman Allah nanti di hari kiamat. Langit yang begitu luas yang sampai sekarang orang tidak tahu ujungnya, entah di mana awalnya, entah di mana, dilipat oleh Allah dalam tangan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Lalu di mana Anda? Wahai para pengangkat pedang melawan Allah Azza wa Jal. Tapi begitulah. Ketika perang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti hancur. Lalu mungkin Anda bisa mengatakan, Ustaz, kenyataannya, orang-orang yang pelaku riba itu hidupnya kaya. Orang yang bekerja di bank riba itu nyaman hidupnya. Tentram. Nyaman dan tentram. Itu mungkin tampak dari luar oleh Anda. Ada salah seorang teman, dulu dia bekerja di salah satu bank riba asing di Jakarta. Kemudian ketika dia pindah ke Riyadh, dia bercerita kepada saya tentang bosnya yang waktu dia bekerja di bank asing di Jakarta itu. Bosnya ini orang Hongaria. Dia membawahi bank riba asing itu untuk Asia Tenggara. Gajinya puluhan juta, Ustaz. Orangnya workaholic. Kerja tidak mengenal waktu. Sampai jam 12 malam, kadang pagi sudah datang. Pulang kadang sampai jam 12 malam, kadang saya kuat nemenin, kadang tidak, kata teman ini. Alhamdulillah teman itu sekarang sudah taubat. Tapi dia menceritakan bagaimana hancurnya hidup seorang pelaku riba. Suatu ketika, Ustaz, kata dia, saya tanyakan kepada dia, saya sangat kagum dan takjub dengan kesungguhanmu bekerja. Bisa bekerja tanpa henti sampai tengah malam. Apa rahasianya? Dijawab oleh orang yang non-muslim ini. Non-muslim kafir. Kafir dia. Dia menjawab, kamu melihat dari luar saya pekerja keras dan pekerja tangguh. Tapi sesungguhnya ini adalah pelarian. Saya punya dua anak, sudah umur SMP, satu SD, dua-duanya terkena penyakit autis. Autis tahu kan? Terkadang ngamuk, gitu. Terkadang pingsan, pokoknya mau-maunya hidupnya. Menakutkan. Saya enggak kuat melihat anak dua-duanya seperti itu. Maka saya lari ke tempat pekerjaan. Jadi orang melihatnya orang sukses, kaya, menguasai, mengepalai bank asing riba ini di Asia Tenggara. Tetapi dia sendiri mengakui kehancuran jiwa dan hidupnya. Jelas Anda ini. Kemarin ada yang telepon kepada saya dari timur Pulau Jawa. Dia telepon sambil mengatakan, Ustaz, dalam Al-Quran dan dalam ceramah-ceramah Ustaz, Ustaz menjelaskan bahwa orang pelaku riba itu hidupnya susah, hidupnya hancur dan merana. Tapi saya tahu ada teman dekat saya kerja di bank riba, tapi anaknya soleh-soleh, Ustaz. Harusnya kan diberi makan riba, dia menjadi anak yang durhaka. Tapi kenapa soleh-soleh, Ustaz? Baik. Kalau anaknya soleh-soleh, pasti disuruhnya bapaknya berhenti dari berbuat riba. Karena dia yakin firman Allah, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka adalah penduduk api neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Apakah seorang anak yang soleh membiarkan bapaknya masuk neraka kekal selama-lamanya? Jawab. Jawab pakai ketawa jawabnya. Pasti tidak. Ini anak durhaka ini. Tahu bapaknya dalam perbuatan riba dan dia yakin bapaknya masuk neraka dan dia biarkan. Soleh dari mana? Anda lihat dia sholat ke masjid, Anda bilang soleh. Padahal dia adalah orang paling durhaka kepada orang tuanya, membiarkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini pribadi. Negara hadis wala haraj. Negara yang terlibat dengan riba, perang melawan Allah Azza wa Jal, pasti akan menuai kehancuran. Dan kita semua pernah merasakan ini. Krisis moneter pada tahun 97-98. Penyebabnya apa? Utang luar negeri, jatuh temponya, Indonesia enggak mampu bayar, sehingga dinyatakan negara pailit. Jangankan Indonesia negara baru, sebelumnya Yunani itu negara tua atau tidak? Negaranya para dewa di situ. Iya? Hah? Baru-baru ini terkena pengangguran besar-besaran, pemecatan, PHK besar-besaran. Apa penyebabnya? Jatuh tempo hutang luar negerinya dan dia tidak mampu bayar. Dinyatakan sebagai negara pailit. Paham? Negara dewa, negara hancur. Kenapa? Dewanya melakukan riba. Hah? Maka yang dilawannya Allah Azza wa Jal, pemilik langit dan bumi ini, pasti akan menuai kehancuran. Baik. Maka siapapun yang menentang ketentuan Allah ini pasti akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Terakhir, di tahun 2009, krisis ekonomi global, kalau tahun 97 hanya Indonesia saja. Ya. Dan akibat riba tersebut, Indonesia diperbudak oleh IMF. Hah? Oleh Soros Yahudi. Kemudian di tahun 2009 global yang kena, Amerika yang kena. Terjadi pengangguran besar-besaran. Padahal Amerika dikenal dengan semua orang belajar ekonomi berkiblatnya kemana? Hah? Kalau ingin belajar ekonomi kemana belajar? Ke Amerika, Amerika atau ke Timur Leste? Ke Amerika atau ya? Ke Amerika, ke sana. Berarti pusat peradaban ekonomi riba ada di sana. Tapi di tahun 2009, hancur ekonominya. Dan itu mengakibatkan karena dia negara besar, berdampak kepada hancurnya ekonomi negara-negara yang mengikutinya. Apa penyebabnya? Supply market, yaitu riba, pinjaman untuk pembelian rumah dengan cara kredit KPR riba, kredit pemilikan rumah dengan cara riba. Hah? Ketika di tahun 2002 suku bunga rendah, maka di sana harga rumah mahal sekali. Banyak orang mengajukan pinjaman kredit untuk pemilikan rumah. Dan saya katakan bahwasanya semua orang tahu dah suku bunga riba itu tidak menentu. Di tahun 2006 kecenderungan suku bunga naik tinggi. Ketika itu ya, kalaupun mereka jual rumahnya tidak menutupi bunga ribanya. Apa yang terjadi? Mereka tidak mampu bayar lagi. Sehingga disita rumah-rumah tersebut. Rumah-rumah itu disita, maka apa yang terjadi? Harga rumah makin turun. Karena banyak jumlah rumah disita, dilelang, siapa yang mau beli? Apa yang terjadi? Hancur ekonomi Amerika. Karena bank-bank tersebut, hutang kredit-kredit orang beli rumah tadi, itu dibikin sekuritas oleh mereka. Sekuritas dibikin surat hutang, surat hutang ini dijual belikan di bursa. Bursa di Wall Street itu dimiliki oleh banyak bank-bank di dunia. Maka di sana hancur-hancur semua dunia. Surat hutang itu agar bisa dijual belikan di bursa Wall Street tersebut, itu harus diasuransikan. Sehingga apa yang terjadi ketika hancur riba, ketika suku bunga naik dan jadi hancur tadi, asuransi terbesar di dunia, apa namanya dia? AIG. Ya kan ya, yang sering dipakai baju-baju pemain bola itu AIG. Itu asuransi besar di dunia. Bangkrut, jatuh. Karena dia harus menutupi klaim dari surat-surat utang yang diperjualbelikan tadi. Nah, maka di waktu itu para ekonom barat, baik di Amerika maupun di Eropa, mereka menyerukan agar, bahkan ada salah satu, Anda bisa mungkin bisa dibaca di buku Harta Rum yang saya tulis, imbauan salah seorang pemret dari majalah ekonom besar di Prancis, dia menghimbau sekarang saatnya lah paus dan umat Kristiani mau melek baca Al-Quran. Allah telah mengharamkan riba. Kalaulah pihak gereja sampai sekarang tetap mengharamkan riba, pasti kehancuran ekonomi tidak akan terjadi di Eropa dan di dunia. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhirnya. Itu di tahun 2009. Apakah akan selesai krisis? Tidak akan pernah selesai. Selagi masih ada riba, selagi saat itu juga kehancuran akan tinggal menunggu waktu. Ia bagaikan bom waktu, setiap saat bisa meledak. Maka kita kaum muslimin yang sudah diingatkan oleh Allah, yang sudah nyatakan perang oleh Allah Azza wa Jalla kepada pelaku riba, maka tidak mungkin kita berani melakukannya. Jelas? Baik. Lebih 10 menit saya kira, 15 menit. Antum utang 5 menit ke saya kalau gitu. Padahal silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita tutup.